Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, masih pada pelajaran yang kedua, di jilid yang kedua. Kemarin sudah kita baca tamrin yang ketiga. Nah, terkait dengan laisa. Nah, kemarin sudah kita jelaskan pula bahwasannya laisa ini termasuk fi'il madhi yang merupakan akhwatu kana, ya, saudaranya kana. Apa amalan kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Misalkan ada sebuah kalimat al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Kemudian ketika dimasuki laisa, maka menjadi laisa al-babu. Iya, laisa al-babu maftuhan. Pintu itu tidak terbuka. Laisa al-babu maftuhan. Ya, pintu itu tidak terbuka atau tidak ada pintu yang terbuka. Dan biasanya khabar laisa diawali oleh huruf jar dengan bi, ya. Nah, kalau khabar laisa diawali dengan bi atau alba, ini bermakna taukid, bermakna taukid, menguatkan, bermakna menguatkan. Misalkan tadi kalimat al-babu maftuhun, kemasukan laisa ditambah bi khabar laisanya, laisa al-babu bimaftuhin, ya. Pintu itu benar-benar tidak terbuka, ya. Ada taukidnya, benar-benar tidak terbuka. Jadi sekarang kita masuk tamrin yang keempat. Adkhil laisa ala al-jumalil atiyati, masukkanlah laisa pada kalimat-kalimat berikut ini. Jadi, nomor satu, nomor apa nama? Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun, pintu itu. Ya, sekarang dimasuki laisa. Al-babu laisa babu laisa laisa babu laisa babu laisa babu bi mughlaqin. Ya, laisa babu bi mughlaqin. Artinya pintu itu tidak tertutup. Ya, benar-benar tidak tertutup. Al-babu atau laisa al-babu bimukhlaqin. Ya, pintu itu benar-benar tidak tertutup. Nah, nomor dua. Al-ma'u baridun, air itu baridun, dingin. Air itu dingin. Laisal ma'u bibaridin. Ya, atau laisanya di tengah, betul, seperti tamrin yang ketiga. Laisanya di tengah. Al-ma'u laisa bibaridin. Ya. Al-ma'u laisa bibaridin. Air itu dingin, laisa tidak dingin. Atau kalau ditambah bi tadi maknanya apa? Taukid ya benar-benar tidak dingin. Benar-benar tidak dingin. Al-ma'u laisa bibarid. Nah, berikutnya rukun salih. Hisyamun maridun. Hisyam sakit. Hisyamun laisa bimaridun. Hisyam benar-benar tidak sakit. Ya, Hisyamun laisa bimaridun. Hisyam benar-benar tidak sakit. Abi na'imun. Ayahku tidur. Abi laisa bi na'imun. Yeah. Ayahku benar-benar tidak tidur. Nah, abi laisa bi na'imin. Ayahku benar-benar tidak tidur. Kalau abi laisa bi na'imin, i'rabnya bagaimana? Isim laisanya mana? Isim Abi. Isim laisanya. Mana hu? Abi ikrok. Abi. Dia. Iya. Berarti apa? Domir. Mustatir. Domir mustatir. Nah, takdiruhu huwa. Ya, domir mustatirun takdiruhu huwa. Ini domir yang tersembunyi, takdirnya adalah huwa. Kembali ke mana? Ke abi. Ya, ayahku dia ya benar-benar tidak tidur. Mustatir. Mustatir. Mustatir. Ya. Mustatir. Enggak, yang itu ciri gambar yang tersembunyi itu. Gambar pengganti apa? Gambar yang tersembunyi itu. Jadi gambar mustatir. Mustatir. Takdiruhu huwa. Berikutnya nomor 5. Dilanjutkan nomor. Sa'bun. Sa'bun. Sulit. Ya sa'bun sulit. Kalau mudah sahlun. Hadarsu laisa bi sa'bin. Nah, hadarsu laisa bi sa'bin. Tarjim. Pelajaran ini tidak sulit. Iya, pelajaran itu benar-benar tidak sulit. Nah, berikutnya nomor 6. Al-masjidu qarib. Qaribun. Qaribun. Masjid dekat. Masjid itu dekat. Al-masjidu laisa biqaribin. Biqaribin. Masjid itu tidak dekat. Iya, benar-benar tidak dekat. Ya, al-masjidu laisa biqaribin. Ya, berikutnya nomor 7. Dibaca dulu soalnya. At-tiflu. At-tiflu jauh. Iya. Sama kecil. Itu. Itu. Jauh. Jauhan. Lapan. Nah, ya di situ ada sudah dijelaskan di dalam kurung bijauan. Kenapa dengan fathah bukan dengan kasroh? Ini terkait dengan jilid yang pertama. Iya, ini ada huruf jar. Namun kenapa tandanya fathah? Iya, isim ghairu munsharif. Sehingga tadi jau'anu, ya, tidak apa di tidak ditandai. Ilahnya apa? Jau'an. Sifat atau alam? Sifat bersama alif dan nun. Iya, ziyadah alif dan nun. Sifat bersama tambahan alif dan nun. Ya. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ya. Sehingga isim ghairu munsharif tanda jarnya dengan fathah. Ya, bijau'ana. Nah, anak kecil itu nah benar-benar tidak lapar. Ya. Lanjut atau cukup? Lanjut satu kali. Ya, satu tamrin lagi. Berikutnya tamrin yang kelima, iqra'il mithalaini thumma adkhil laysa 'ala al-jumalil atiyati. Bacalah dua contoh, kemudian masukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya, huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Dimasuki laisa, huwa laisa bitajir. Dia benar-benar bukan pedagang. Contoh berikutnya, huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Huwa laisa minal yabani. Dia bukan dari Jepang. Dilanjutkan nomor 1. Asyayatun jarilatun mudrikun lahu. Asyayatun laisa bijarilatun. Ya. Asyayara ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Laisanya harus sesuai dengan kata sebelumnya atau tidak? Ya. Harus sesuai. Berarti ditambah nomor? Iya, tak tanis as-sakinah. Ya, tak tanis as-sakinah. Laisat. Nah, as-sayaratu laisat bijamilatin. Tarjim. Ya. Nah, kemudian nomor 2. Ana ghaniyun. Saya kaya. Iya, masya Allah. Mabruk. Sekarang ditambah laisa. Ghaniyunnya aja. Ghaniyunnya ditambah bi tadi. Ana berarti laisanya dengan dhamir ana. Kemarin sudah ditasrif. Iya, lastu. Ana lastu. Ya, jadi laisanya disesuaikan dengan kata sebelumnya. Di sini kata sebelumnya dhamir apa? Ana. Maka laisanya juga harus sesuai dengan dhamir ana. Apa? Lastu. Ana lastu. Ana lastu ghaniyun. Bi ghaniyin. Ana lastu bi ghaniyin. Saya tidak. Bukan. Saya bukan. Saya benar-benar. Saya benar-benar bukan orang. Saya benar-benar bukan orang kaya. Nah. Jadi seperti itu ya. Jadi laisannya disesuaikan dengan kata sebelumnya, baik itu berupa isim zahir maupun isim dhamir. Ya. Ya. Berikutnya nomor 3. Anta fakirun. kamu miskin. Ya, kamu fakir. Sekarang dimasuki lais. Lasta. Anta nya disebutkan. Anta. Anta. La, anta. Laisa. Lasta. Anta lasta. Bifakir. Bifakirin. Bifakirin. Ya. Kamu benar-benar tidak miskin. Nah. Anta lasta bifakirin. Ya. Kamu benar-benar tidak fakir. Jadi laisanya sesuai dengan dhamir anta. Berarti apa? Lasta. Jadi, sekarang nomor 4. Iraqi. Ya, sekarang dimasuki lais. Hiya mudzakkar atau muannas? Muannas. Ya, ditambah tak ta'dis as-sakinah. Hiya laisat minal. Ya. Bukan ada laisannya. Nah, hiya laisat minal Iraqi. Dia benar-benar bukan dari Irak. Ya, berikutnya nomor 5. Mana nomor? Al-Qiyau. Orang pandai. Ya, sekarang dimasuki lais. Nahnu, nahnunya tetap disebutkan. Nahnu las al-qiyau tapi tidak ditanwin. Termasuk isim ghairu munsharif. Maka tanda jarnya dengan fathah. Ilahnya apa? Adkia. Sifat. Sifat dan? Cerdas tuh. Kan sudah pernah kita jelaskan ya, illah isim ghair munsharif, ada yang hanya dengan satu illah, ada yang dengan dua illah. Al-kiya, orang-orang cerdas. Iya, sighal muntahal subuh jamak mengikuti wazan apa? Af'ilah. Ya, sudah pernah kita jelaskan ya. Semua jamak yang mengikuti wazan apa saja? Mafa'ilu, mafa'ilu, fu'ala'u, af'ila'u, termasuk isim ghairu munsharif. Ilahnya hanya satu, yakni sifat muntahal. Cukup jamak yang mengikuti wazan apa di sini? Al-Qiya Af'ilahu. Ya. Nah, jadi jawabannya tadi nahnu lasna bi al-Qiya. Kami benar-benar bukan orang yang cerdas. Ya. Berikutnya nomor 6. Wa azabi. Azabun. Tiga masih lajang. Oh, tiga dipuja. Iya. Ada tuh tiga puja. Masih lajang. Terbeda. Masih lajang. Ya sama. Masih lajang. Iya masih lajang. Buat las. Huwa laisa fi bi azabin. Iya. Tarjim. Dia tidak benar-benar benar-benar bukan atau dia benar-benar bukan masih lajar. Bukan lajar. Bukan seorang yang lajar. Bumerti. Huwa laisa bi azabin, dia bukan seorang yang lajar. Sekarang nomor 7. Al-mubarriduna bil usuli. Tito silakan dulu. Pak guru-guru, Pak guru itu, Pak guru-pak guru itu di dalam kelas. Al-mubarriduna laisu bil usuli. Nah, Pak guru itu benar-benar tidak dalam kelas. Ya, al-mudarrisuna fil fusuli. Jawabannya al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Laisu fil fusuli. Ya, para pengajar itu benar-benar tidak di dalam kelas-kelas. Nah, ini bamirnya dengan apa? Hum laisu. Umnya kembali ke mana? Al-mudarrisuna. Ya, ditambah wawu jamaah. Berikutnya nomor 8. Zakiyah. Kalau zakiyah itu ini muannas, berarti dhamirnya bukan anta. Anti zakiyah. Anti. Tarjim awalnya? Engkau. Iya. Seorang yang cerdas. Engkau perempuan seorang yang cerdas. Ya, engkau perempuan yang cerdas. Anti laisat. Kalau laisat kan hiya. Ya. Ini lari. Kamu. Kamu perempuan. Lasti. Iya, lasti. Anta lasti. Anti. Anti lasti. Nah, Bidzakiyatin. Ya. Terjemahkan. Engkau bukan. Engkau ya, bukan wanita. Nah, jawabannya anti lasti bidzakiyatin. Ya. Kamu benar-benar bukan wanita yang cerdas. Nah, berikutnya nomor 9. Antum itu banyak. Ya, di sini diartikan secara letter kalian. Orang-orang besar. Antum lastum kibarin. Ada bi-nya. Antum lastum bi kibarin. Ya. Kalian benar-benar bukan orang besar. Orang-orang besar. Ya, antum lastum bikibarin. Ya. Berikutnya nomor 10. At-talibatu fil maktabati. Pelajar-pelajar itu di dalam perpustakaan. Dalam perpustakaan. At-talibatu las. Ya, kata gantinya dengan dhamir apa? At-talibat. Dhamirnya hunna, berarti apa? Lasna. At-talibatu lasna fil Al-Maktabati. Iya. Pelajar-pelajar itu benar-benar tidak di dalam perpustakaan. Jadi, At-talibatu lasna fil maktabati. Nah, terakhir nomor 11. Jududun. Bukan berdua, kalian lebih dari dua. Kalian banyak. Kalian pelajar-pelajar yang baru. Sekarang dimasuki Lais. B. Jududin. Pelajar-pelajar yang baru. Yes. Jadi nomor 11 jawabannya antunna lastunna bitalibatin jududin. Ya. Kalian perempuan bukan atau benar-benar bukan siswa atau siswi-siswi atau pelajar-pelajar yang baru. Ya. Cukup ya. Nah. Jadi ketika sebelum laisa ada isim, maka laisanya disesuaikan dengan isim sebelumnya. Ya, kalau isim apa namanya? Dhamir. Nah, tadi ya tasrifnya. Kemarin sudah disebutkan ya. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Jadi tasrif dari laisa. Coba. Ini yang B itu kewajiban atau tidak? Tidak. Nah, tapi sering. Seringnya khobar laisa ditambah dengan bi. Nah, bermakna apa? Taukid, ya, menguatkan. Bermakna menguatkan. Cukup? Cukup dulu. Allahumma sholli ala sayyidina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.